Sejauh ku berlari meninggalkan dirimu, masih bayangmu yang menawan. Sekuat ku mencoba melupakanmu kasih, lalu mengapa ku tak sanggup? Adakah waktu tak berpihak, atau memang sudah jalannya untuk kita terpisah selamanya? Ku tak percaya kita terpisah karena berbeda. Lalu kemana akan ku cari? Ku tak percaya kata cinta tak harus memiliki. Lalu mengapa hati terasa sakit. Sekeras ku berpikir mencari alasannya, semakin jatuh ku terluka. Adakah waktu tak berpihak, atau memang sudah jalannya kita terpisah? Lalu kemana akan ku cari? Ku tak percaya kata cinta tak harus memiliki. Lalu mengapa karena berbeda, lalu kemana akan ku cari? Sakit.